dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hadirkan program acara Kajian Pagi, Kajian Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama kembali di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran, edisi Ahad 16 Oktober 2016 bertepatan dengan 15 Muharram 1438 Hijriah dalam salah satu program kesayangan kita, yaitu Kajian Pagi. Dan selamat bergabung kepada sahabat Ismail Radio dalam acara Kajian Pagi. Insyaallah bersama saya Ahmad Hayyunuddin serta pemateri kita yaitu Ustaz Zikrul Rahman LC. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita dan telah siap dengan materi dari kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah dengan tema hadis yang ke-13 dari kitab tersebut, melanjutkan pertemuan minggu lalu. Bagi Anda yang ingin menyimak langsung kajian dari kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah ini bersama beliau, silakan Anda mendengarkan di setiap hari Ahad pukul 06.30. Baiklah sahabat Ismail Radio, untuk memperlancar acara kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama ini. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut untuk kita panjatkan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Salawat serta salam terlebih kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini sebagai rahmat untuk seluruh alam. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita masuk pada hadis yang ke-13 dari kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Dari Abi Hamzah, an Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulillah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hamzah Anas bin Malik Anas bin Malik ini merupakan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Dan Anas bin Malik ya, nama asli beliau yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. nama asli beliau, dan dipanggil Anas bin Malik. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaal, ia berkata, atau Nabi Muhammad bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhih, sampai ia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsih, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai saudara kita, apalagi kita sesama muslim, ya. Karena seorang muslim atau seorang mukmin merupakan saudara kita. Dan seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan. Al-mu'min akhul mu'min, atau al-muslim akhul muslim, atau al-mu'min kal mu'min, mu'min dengan mu'min yang lainnya, ya. Kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'da, yang saling menguatkan sebagian satu dengan sebagian yang lain, ya. Jadi kita itu bersaudara. Maka sepantasnya lah kita memperkokoh ukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim. Jangan sampai kita berpecah belah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya dan melarang kita untuk berpecah belah. Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Kalau umat Islam bercerai-berai, maka hancurlah umat Islam sendiri. Kita saling membantu di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena musuh kita masih banyak, ya. Orang-orang kafir, ya, yang musuh umat Islam, itu yang harus kita perangi. Jangan sampai kita berperang sesama muslim, karena seorang muslim itu haram darahnya. Tidak boleh kita saling menumpahkan darah antar sama muslim. Maka diperintahkanlah oleh Rasulullah, ya, kita cintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Cinta, ketika berbicara tentang cinta, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-mahabbah yaitu hiya allati tuharrik. Cinta itu adalah yang menggerakkan hati seseorang. ketika seseorang jatuh cinta kepada seorang wanita misalnya, ia akan rela berkorban, ya, walaupun jauh, ya, ia akan rela datang demi mendapatkan orang yang ia cintai. Karena cinta, ya, ini merupakan tabiat manusia. Dan tentunya kalau kita mencintai saudara kita, usahakan seperti mencintai diri kita sendiri. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Al-iman ini secara bahasa bermakna al-iqrar al-mustalzim lil-qabul wal-id'an, yaitu mengakui, ya, atau pengakuan yang disertai oleh penerimaan. Seorang itu mengaku dan ia juga menerima konsekuensi iman itu sendiri. Adapun tempat iman itu, ya, yakunu fil qalb, bisa dalam hati, wal lisan, di lisan, wal jawarih, dan dalam anggota tubuh manusia. Jadi seorang yang mengaku beriman, maka ia harus mengucapkan dengan lisan, kemudian ia mengakui dengan hatinya, dan ia harus mengamalkan imannya dengan jawarih, dengan anggota tubuhnya. Banyak orang yang mengaku beriman, akan tetapi di dalam hatinya ada sifat munafik. Ia menampakkan keimanan, akan tetapi menyembunyikan kemunafikan, menyembunyikan kekufuran. Banyak orang yang mengaku beriman, akan tetapi ia tidak mau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah sholat, tidak pernah berpuasa, tidak pernah zakat. Dia hanya mengucapkan iman dengan lisannya saja. Iman seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-iman ini memiliki 70 bagian sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah Wa adanaha imatatul adha anit tariq wa al-haya'u su'batun minal iman. Iman itu ada 70 bagian. Fa'alaha yang paling tinggi qaulun la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Wa adanaha, dan yang paling rendah, imatatul adha anit tariq wal haya'u su'batun minal iman. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u su'batun minal iman, dan malu itu merupakan bagian daripada iman. Perkataan la ilaha illallah, ya, ini merupakan qaulul lisan. Ya, seorang yang mengaku beriman, ya, ia harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena ini merupakan qaul lisan, perkataan dari lisan. Kemudian imatatul adha anit tariq, nah, ini merupakan fi'lul jawarih, perbuatan dengan anggota badan. Wal haya'u syu'batun minal iman, ini merupakan amalul qalb, amalan hati seseorang. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah, ya, yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama, wujubu mahabbatil mar'i li akhihi ma yuhibbu li nafsih, wajib seorang itu mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan membenci saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sabdanya, "Awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah." Ikatan keimanan seorang yang paling kokoh adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal-bughdu fillah, dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, yang kedua di antara faedah dari hadis ini, at-tahdhiru minal hasad, hati-hati dari sifat hasad. Karena hasad ini, ya, perbuatan tercela. Ketika melihat saudara kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh hasad kepada mereka. Kecuali, ya, ada dua orang yang boleh kita hasadi kepadanya. Ada dua orang yang boleh kita hasad kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua orang yang boleh kita hasad kepadanya. Yang pertama, seorang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia mengamalkan ilmunya. Kita boleh hasad kepadanya. Hasad dalam kebaikan. Karena kita melihat saudara kita punya ilmu, hanya kita semangat untuk belajar ilmu. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan harta yang banyak, kemudian ia menyedekahkan hartanya. Kita boleh hasad agar kita bisa meniru seperti dia, menjadi orang yang dermawan. Adapun hasad kepada selain dari dua ini, itu tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala.

kecuali tiga orang yang boleh dan halal darahnya. Yang pertama, as-sayyibu zani. Kedua, wan-nafsu bin-nafsi. Ketiga, wat-tariku lidini al-mufariku lil-jama'ah. La yahillu damu mri'in muslimin, ya, disini bermakna la yahillu qatlu. Tidak halal membunuh seorang muslim. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian, alaikum haram, haram atas kalian. Itu haram sesama muslim untuk menumpahkan darah. Adapun yang tiga orang ini yang halal untuk ditumpahkan darahnya. Yang pertama, as-sayyibu zani. As-sayyibu zani, ya, as-sayyib ini bermakna orang yang sudah menikah. Az-zani kemudian ia berzina, ya. As-sayyibu zani, orang yang sudah menikah kemudian berzina. Maka orang seperti ini yahillu damuhu, halal darahnya. Kemudian yang kedua, an-nafsu bin-nafsi, jiwa dengan jiwa. Maksudnya adalah seseorang yang membunuh manusia secara sengaja, maka ia dihukum qisas. Jiwa dibalas dengan jiwa. Ia membunuh seorang, dibalas dengan membunuhnya. Dan yang ketiga, at-tariku lidinih al-mufariku lil-jama'ah, yaitu orang yang meninggalkan agamanya, yaitu agama Islam, atau disebut juga murtad. Itu ia keluar dari agama Islam. Ini halal darahnya berdasarkan hadis ini. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini, yang pertama, ihtiramu dima'il muslimin, diharamkan darah-darah kaum muslimin. Maksudnya diharamkan untuk membunuh sesama muslim. Makanya seseorang yang membunuh sesama muslim dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, dan ia kekal di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya neraka jahannam. Khalidan fiha, ia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan melaknatnya. Wa a'adda lahu adaban azima, dan Allah persiapkan baginya azab yang besar. Jadi membunuh seorang muslim merupakan dosa yang besar. Kemudian yang kedua, di antara faedah dari hadis ini, anna ghairul muslim yahillu damuhu ma lam yakun mu'ahadan aw musta'minan aw dhimmiyan. fa in kana kadzalika fadamuhu ma'sum. Selain muslim, ya berarti kafir, yaitu orang kafir, halal darahnya. Halal darahnya selama ia bukan termasuk kafir mu'ahad, kafir musta'min, dan kafir zimmi. Ya. Tiga orang ini, ya, tiga orang kafir ini tidak boleh kita bunuh dan haram darahnya. Al-mu'ahad, ya, kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang mempunyai perjanjian damai dengan kaum muslimin, yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin, sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW mengadakan perjanjian damai dengan kaum Quraisy, yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Ya. Jadi kafir mu'ahad tidak boleh kita bunuh. Dan kedua, kafir musta'min, yaitu orang kafir, ya, yang mendapatkan keamanan dari kaum muslimin. Misalnya orang kafir berdagang, ya, bermuamalah dalam hal perdagangan, atau ia dalam tujuan bekerja misalnya di tempat kaum muslimin, ini tidak boleh kita bunuh. Walaupun negara dia memerangi negara kita, ya, ini tidak boleh kita bunuh, karena ia mendapatkan keamanan, ya, dari kaum muslimin. Kemudian yang ketiga itu kafir zimmi. Ya. Kafir zimmi ini yaitu orang kafir yang tinggal di kawasan kaum muslimin, yang mendapatkan perlindungan, ya, di kawasan kaum muslimin. Ini tidak boleh untuk kita bunuh. Adapun sekarang kita lihat pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, yang menganggap, ya, bahwa orang, semua orang kafir halal darahnya, ya, muncullah, ya, pemikiran-pemikiran khawarij, ya, dan mereka, ya, memerangi orang-orang kafir, bahkan menghalalkan darah-darah orang kafir, baik itu kafir mu'ahad, baik itu kafir zimmi, dan semua orang kafir ia halalkan darahnya, bahkan halalkan harta-harta mereka. Ini jelas pemikiran yang salah, karena Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik, ya, kepada orang kafir yang mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin. Kemudian yang boleh kita perang itu adalah kafir harbi, itu halal darahnya. Ketika orang kafir itu memerangi kita, kita balas perangi mereka. Itu yang diperintahkan dalam syariat Islam. Kemudian faedah yang ketiga, husnul ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu yaridu kalamahu ahyanan bitaqsim, ya, yaitu tentang bagusnya pengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengajarkan dengan cara membagi masalah. Kemudian yang keempat, bahwa an-nasayib az-zani yuqtal, bahwa orang yang sudah menikah kemudian berzina, itu hukumannya dibunuh. Birajmihi bil hijarah, dengan melemparinya, merajamnya dengan batu. bagaimana cara merajam mereka dengan batu, ya. Hendaklah seorang itu, ya, melemparinya dengan batu. La kabirah wala sagirah. Tidak dengan batu besar dan tidak pula dengan batu kecil. Ya, yaitu diperintahkan batu yang sedang-sedang. Tidak besar dan tidak kecil. Nah. Karena kalau seorang merajam, ya, orang yang berzina itu dengan batu besar, maka ia akan membunuhnya secara langsung. Adapun kalau ia merajamnya dengan batu yang kecil, ya ta'adzab biha qabla ayyamut, maka ia akan menyiksa orang yang berzina itu. Makanya diperintahkan batu yang sedang-sedang. Hukum merajam ini, ya, berlaku untuk baik itu laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah kemudian berzina. Dan usahakan ketika seseorang melakukan hukum rajam atau melempari batu, hendaklah ia membunuh dengan cara yang paling baik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, "Idza qataltum fa ahsinul qitlah." Jika kalian membunuh, ya, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Yang dimaksud dengan ihsanul kitlah di sini, ya, bukanlah dengan cara yang paling mudah dalam membunuh, akan tetapi membunuh dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum rajam ini sudah diterapkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan pernah ada seorang yang bernama Ma'iz bin Malik radhiyallahu an. Seorang sahabat bernama Ma'iz bin Malik radhiyallahu an. Kemudian ia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Innahu zana." Maksudnya ia telah berzina. Fa'aradu anhu, kemudian Rasulullah berpaling darinya. Suma'ada, kemudian Ma'iz bin Malik ini kembali lagi dan berkata kepada Nabi, "Innahu zana," bahwa ia telah berzina. Lalu Nabi berpaling lagi darinya. Suma'ada, lalu balik lagi kepada Nabi, lalu berkata, "Innahu zana." Sampai 4 kali ia berkata bahwa ia telah berzina. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, "Abika junun? Apakah engkau gila?" Faqal, "La." Ma'iz bin Malik mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Maka fa'arsala ila qaumi. Rasulullah, ya, mengirim dia kepada kaumnya. Kemudian Rasulullah berkata kepada kaumnya, "Hal ahadtum bima'iz jununan?" Ya. Rasul mengatakan, "Apakah kalian tahu bahwa Ma'iz itu gila?" Faqalu, mereka mengatakan, "La, Ma'iz bukan gila." Fa'amar rajulan ayas tangkihahu, lalu Rasulullah SAW memerintahkan seorang untuk mengeceknya, ya, apakah ia mencium bau pada diri Ma'iz. Maksudnya bau ketika ia mabuk, ya, atau minum khamar. Lalu seorang itu tidak mendapatkan sesuatu bau dalam diri Ma'iz. Lalu Rasulullah memerintahkan agar Ma'iz ini dirajam. Ya. Ini hukum rajam sudah diterapkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sahabat Ismail Radio, demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustadz Zikrul Rahman LC di sesi yang kedua ini. Dan kami persilahkan kepada sahabat Ismail Radio untuk bergabung memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Tayyib Ustaz, sambil menunggu pertanyaan masuk dari pendengar Ustaz, di sesi yang pertama tadi disebutkan bahwa tidak akan beriman atau tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya itu sebagaimana mencintai diri kita sendiri, Ustaz. Bagaimanakah kalau ada saudara sama muslim, saudara kita yang meminta bantuan kepada kita, misalnya kayak berhutang gitu, Ustaz, dan kita sebenarnya mampu untuk membantunya, namun orang tersebut sering ingkar janji. Bolehkah kita tidak membantunya karena takut akan dikhianati? Terima kasih atas pertanyaannya. Ketika saudara kita ingin meminta bantuan kepada kita, kita sebagai seorang muslim, ya, kita diperintahkan untuk saling membantu, ya. Karena apalagi kepada saudara, kita bantu dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sabdanya, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbi dunya, naffasa Allah anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah." Barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan mudahkan urusan dia ketika di akhirat kelak. Jadi kita bantu saudara kita yang membutuhkan, misalnya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bantu saudara kita. Allah pasti akan menolong kita selagi kita menolong saudara kita. Wallahu fi auni akhihi, ma wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya, apalagi sama saudara sama muslim. Itu yang diperintahkan oleh Islam. Adapun ketika ia mengkhianati kita, kita harus memaafkan saudara kita dan kita ingatkan kepada dia agar dia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, di sesi yang kedua tadi Ustaz telah sebutkan bahwasanya halal darah seseorang yang setelah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan tiga sebabnya, Tad. Salah satunya adalah kisos, karena misalnya seseorang yang terbunuh itu, Tad. Bolehkah bagi seseorang yang mengkisos sendiri langsung karena saudaranya yang terbunuh karena tidak ada penegak hukum kisos di negaranya, dari Abu Abdul Rahim di Pondok Gede, Tad. Terima kasih atas pertanyaannya. Masalah hukum qisas itu hukum ketika seseorang membunuh saudara kita, misalnya kita balas dengan hukum bunuh. Dan hukum qisas ini kita terapkan dan bisa dilakukan oleh pemimpin, pemimpin kita. Ketika ada seorang pemimpin, yang berhak untuk melakukan qisas itu adalah pemimpin yang ada di negara kita. Atau wakilnya, naibuhu. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, itulah tadi jawabannya diberikan oleh Ustadz Dzikrul Rahman LC untuk saudara penanya Abu Abdirrahim di Pondok Gede, semoga bisa menjadikan pencerahan baginya. Tayyib Ustadz, sebelum kita tutup, barangkali ada nasihat ataupun kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Tafadhol. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, malah kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita kepada sesama muslim, dan malah kita wujudkan cinta kita kepada saudara kita sama muslim, karena cinta kepada sama muslim ini merupakan tanda keimanan seseorang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sabdanya, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi karena Allah, faqad istakmala al-iman, maka telah sempurnalah imannya. Kalau kita ingin sempurna imannya, cintailah saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kemudian kesimpulan berikutnya, seorang yang mengaku cinta kepada saudaranya sesama muslim, ia tidak boleh dengan semena-mena untuk membunuh saudara sesama muslim. Tidak boleh kita bunuh, karena darah seorang muslim itu haram. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ismail Radio, demikian acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Dzikrul Rahman LC yang telah menyampaikan materinya dan membagikan ilmunya kepada kita, dan kepada sahabat Ismail Radio yang telah bergabung bersama kami. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami yang bertugas pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan segala yang benar datang dari Allah Ta'ala. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Dan kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian program acara kajian pagi. Nantikan acara selanjutnya hanya di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, selamatnya Pak atas kelahiran putra Bapak yang pertama. Syukron, syukron. Jazakumullah khairan.